وعن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وليالي يهن ولياليهن وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمس عليهما. Dari Abu Bakr, dari Nabi SAW, Rasulullah SAW memberikan rukhsah bagi seorang musafir di dalam penggunaan khuf sampai batas 3 hari 3 malam, bagi yang mukim 1 hari 1 malam, dengan syarat idza tatahhara, apabila dia sudah bersuci kemudian dia menggunakan khufnya. Maka cukup baginya hanya mengusap permukaan khufnya saja. Akhrajahu Dharqutni wa sahahahu Ibnu Khuzaimah. Biografi Abu Bakr. Abu Bakr bi fathil muahada. Sukunil kaf. Ba'nya Bakr. Kaf ba'nya ada difatahkan. Kafnya disukunkan. Bak Bakrah wara. Sukunil kaf wara'in ismuhu Nufai. Namanya Nufai. Dari Nafi, Nufai tasghir bidhammin nun. Dhammahnya di nunnya didhammahkan wa fathil fa, fa-nya difatahkan. Sukunil muthanna tahtiyah. Akhiru ainun muhmalah bin masruh bi fathil mim wa sukun as-sin al-muhmalah wa dhamm ar-ra wa akhirih ha muhmalah kama fi jami' al-usul qila ibn al-harith. Wa kana Abu Bakr yaqul. Abu Bakr pernah berkata, ana maula Rasulillah SAW. Aku adalah bekas budaknya Rasulullah SAW. Artinya bekas budak yang sudah dimerdekakan oleh Rasulullah SAW. Wa yaban yuntasab kana nazala min husn al-Taif inda hasarihi. Dan Rasulullah SAW tidak mau dinisbatkan. Artinya Abu Bakr maula Rasulullah. Wa yaba tidak mau. Rasulullah SAW tidak mau Abu Bakr dinisbatkan kepada beliau. Wa kana nazala min hasan Taif 'inda hasarihi, ketika itu Abu Bakr turun dari benteng Taif ketika Rasulullah SAW dikepung. Lahu fi jama'atin min ghilman ahli Taif, ketika itu Rasulullah SAW di sekelilingnya ada ghilman, ghulam, anak-anak ahli Taif. Aslama wa ataqahu, dan mereka masuk Islam dan dibebaskan oleh Rasulullah SAW. Makan min fudala sahabah, dan Abu Bakr adalah termasuk fudala sahabah. Qala ibn Abd al-Barr kana mithl an-Nadhr bin Ubadah. Abu Bakr seperti mirip an-Nadhr bin Ubadah. Mata bil Basrah, beliau wafat di negeri Basrah. Basrah di mana? Di Iraq. Sana 52 pada tahun 52 Hijriah. Wa kana auladu ashrafan bil Basra bil ilm wal wilayat wa lahu aqbun katsir. Anaknya Abu Bakr menjadi orang yang mulia terpandang dengan ilmu dan pemerintahan. Wa lahu aqbun katsir, dan punya keturunan yang banyak. Ani Nabi SAW anahu rakhasa lil musafir 3 ayamin walaya liyahunna. Rasulullah SAW memberikan rukhsah bagi musafir 3 hari 3 malam di dalam mengusap khufain, walil muqim, dan bagi muqim yawman ulailah 1 hari 1 malam idha tatahhar, apabila kullu minal muqim wal musafir idha tatahhar minal hadithil asghar, baik muqim maupun musafir sebelumnya dia sudah taharah dari hadas asghar, fala bisa khufay, kemudian memakai khufnya. Laisal murad minal fa' at-ta'qib bal mujarradul 'adzf. Fala bisa, fa'nya di sini bukan maknanya ta'qib, akan tapi fa'ul 'athf. Lianna ma'lum annahu laisa syartan fil mas, karena bukan merupakan syarat di dalam mengusap khuf di situ. Ayam sa'alihi ma, maka hendaknya dia mengusap kedua khufnya. Akhraja Dharqutni wa Saha Ibn Khuzaimah wa Saha Al-Khattabi aidan. Hadis ini disahihkan oleh Imam Dharqutni Ibn Khuzaimah Al-Khattabi. Wa naqala Al-Baihaqi anna Syafi'iyya sahahahu. Dinukilkan dari Imam Al-Baihaqi rahimahullah, Syafi'i al-Madhab, mazhab beliau Syafi'i, anna Syafi'i sahahu, bahwasanya Imam Syafi'i mensahihkan hadis ini. Wa akhraja Ibn Hibban wa Ibn al-Jarud wa Ibn Shayb wa Ibn Abi Shayba wal Baihaqi wa Tirmidhi fi al-Hilal wal hadith mithl hadith Ali fi ifadati miqdar al-mudda lil musafir wal muqim. Hadis yang mulia ini menunjukkan sama seperti Ali, hadisnya Ali bin Abi Thalib, di dalam batasan waktu bagi yang musafir 3 hari 3 malam, dan seperti hadis Umar dan Anas fi syartiyati taharah, dalam syarat sahnya bersuci ya bagi orang yang memakai khuf. Wa fihi, dan di dalam hadis yang mulia ini, ibanatu annal mas, menjelaskan bahwasanya mengusap itu rukhsah. Litasmiyati as-sahaba lahu bidzalik, karena penamaan para sahabat di dalam hal ini. Kalau lebih dari 3 hari 3 malam maka tidak sah. Artinya kalau 4 hari 5 hari sebulan dia pakai terus tanpa bersuci maka tidak sah, harus diulangi lagi 3 hari 3 malam. Itu penting, artinya tauqid, pembatasan waktu itu penting. Di sini Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullah dalam hadis yang mulia ini mengatakan bahwasanya almas mengusap dua khuf sabata ala khilafid dalilin syar'i wujubul ghusl, ya, mengusap dua khuf itu memang ada hadisnya, tapi bagaimana kalau dia buka khufnya malah dia mengambil amalan mencuci, ya, artinya thabatul mas al khilafi, Ya, pada dasarnya yang mudah adalah cukup mengusap saja wa tasyir tasyir al ibad. Ya. Fa mana rukhsa fil hadis, makna dari bahwasanya rakhsa fil hadis, Rasulullah SAW memberikan rukhsah bagi orang yang musafir 3 hari 3 malam cukup mengusap ya khufnya saja. Di sini kata Imam Ibnu Taimin rahimahullah, oleh hadza istadala man yara anna al-mas laysa biwajib. Karena rukhsah laysa biwajibah. Ya, ada yang berpendapat bahwasanya ya karena rukhsah, yang namanya rukhsah berarti boleh diambil, boleh tidak. Berarti boleh dia diusap, boleh dia mencuci, maksudnya seperti itu. Kata Imam Ibnu Taimin rahimahullah, lakin fi hadha nazar. Akan tapi pendapat seperti ini perlu ditinjau lagi. Ya, perlu ditinjau lagi. Fa inna min ar-rukhas ma huwa wajib. Karena ada termasuk perkara-perkara rukhsah itu yang sifatnya wajib, walaupun rukhsah. Tapi esensinya, kandungannya adalah wajib. Dicontohkan oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah seperti mengqasar salat bagi orang musafir 4 rakaat jadi 2 rakaat. Pendapat mazhabnya jumhur itu rukhsah. Wa 'alal qaul sahih, pendapat yang lainnya ini wajib, harus di qasar. Paham enggak? Padahal dia rukhsah. Tapi aplikasinya dia harus mengqasar karena ada dua pendapat. Pendapat yang pertama jumhur mengatakan rukhsah. Berarti kan boleh dia mengqasar, boleh tidak, misalnya dari sini ke Cirebon, ke Semarang, kemana. Ya, pendapat jumhur ya boleh rukhsah. Artinya boleh diqasar, boleh tidak. Pendapat yang kedua ya harus diqasar. Karena apa kata Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, li'anna al-ahadits wadhiha fi wujubil qasar. Karena hadis-hadis yang ada dalam masalah mengqasar salat bagi musafir yang salatnya 4 rakaat diqasar menjadi 2 rakaat, hadis-hadis ini jelas tentang wajibnya mengqasar. Gitu. Jadi Al-Imam Ibnu Utsaimin ingin menggambarkan kepada kita yang namanya rukhsah itu bukan sekedar apa? Boleh diambil, boleh tidak, itu ya pesan yang tersirat di situ. Karena di antara perkara rukhsah ada yang sifatnya ya harus diambil, sama seperti artinya karena lafadz di sini adalah rukhsa, bahwasanya Rasulullah SAW memberikan rukhsah bagi musafir 3 hari 3 malam. Ini maksudnya apa? Boleh diambil atau enggak? Boleh diusap ataukah boleh dicuci? Ya namanya lafadz rukhsah, kan gitu. Makanya kata Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, kembali lagi seperti dicontohkan masalah mengqasar salat bagi musafir ya yang salatnya 4 rakaat. Ila yushkal ala dzalik itmam as-sahabah khalfa Utsman radhiyallahu anhu fi mina ayyamul hajj, walau kana al-qasr wajiban ma atamu khalfahu li'anna ziyadah mutaammidah fa tubtu as-shalah biha. Khilaf perkara-perkara yang seperti khilaf, yang intinya kita juga harus lapang dada, tidak perlu merasa sempit dengan masalah-masalah khilaf seperti ini. Yang jelas jangan sampai memaksakan pada pendapatnya dia. Selama ada dalilnya, selama ada dalilnya yang kuat, maka pilih dalil yang kuat. Nah, dan juga disyaratkan dia harus taharah, bersih suci sebelum memakainya. Bagi yang musafir 3 hari 3 malam, bagi yang mukim 1 hari 1 malam. Kalau khufnya hasil dari curian, ya tetap dia harus mengusapnya kalau dia musafir. Sah enggak ya? Sah, tapi dia berdosa. Berdosa dari segi apa? Dia mencuri. Ya. Nah, misalnya kedinginan di puncak atau di salju, dia enggak punya sepatu kecuali ya celangak celonguk ya, dicuri ya mah dia. Misalkan saking kedinginannya, ya tetap dia harus mengusap dan dia berdosa terhadap curiannya itu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah.